إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة سكليان رحمني ورحمكم الله sesungguhnya kita manusia Allah ciptakan, Allah uji dengan berbagai macam bentuk cobaan kita wal ibtilaat untuk Allah uji siapa yang terbaik dari mereka amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk Allah uji siapa di antara kalian yang terbaik amalan. Allah menciptakan kita semua tentu untuk suatu hikmah yang sangat agung, tujuan yang sangat mulia. Hal itu adalah ikhlasul ibadah lillah, keikhlasan, dan itulah tauhid. Perkara yang karenanya Allah ciptakan langit dan bumi. Perkara yang karenanya Allah turunkan kitab suci. Dan Allah utus karenanya para khalifah alaihimussalam. Allah katakan dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah semata. Mukhlishina lahu din, agar mereka mengikhlaskan amalan mereka semua hanya untuk Allah semata. Keikhlasan ini ada di dalam qalbu, niat apa yang diinginkan oleh seorang hamba, apa sesungguhnya yang dia mau, yang menggerakkan dia untuk berbuat kuat dari awal, pemicu yang mendorong dia melakukan ini dan itu, dan juga apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan dengan segala aktivitas dan amalan. Dan hanya Allah yang tahu apa yang tersimpan dalam hati siap ambil. Maka Allah kabarkan kepada mereka, Allah ya'lam qulubikum. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam kalbu kalian. Allah Maha tahu. Peringatan dari Allah artinya hati-hatilah kalian, karena Rabb kalian Maha tahu apa hati kalian, apa yang kalian niatkan, apa yang kalian simpan dalam hati kalian. Di dunia ukuran dan yang jadi penilaian orang apa yang tampak dari zahirnya, tapi di akhirat yang menjadi penilaian niat masing-masing, apa isi hatinya. Makanya Allah katakan yauma tublan tara'ib, di hari tara'ib yang tersimpan di dalam tanduk dan hati masing-masing sampai dibuka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT. Maka orang yang berakal, seorang muslim yang bijak, tentu akan selalu korek niat, selalu membenahi keikhlasan. Bagaimana Ibnu Jauzi mengatakan, "Fa'innahu la yanfa salah zahir ma'abatahir babin." Tidak bermanfaat kalau zahirmu baik, zahirmu soleh, itu yang orang lihat, itu yang tampak kata orang. Kalau mau benar amalannya, itu semua gak ada gunanya kalau ternyata batin isi hati dan niat rusak. Allah Allah ikhlas tara'in, takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah selalu mengenai niat kita. Ikhwati fillah dan warahmatullah, orang mungkin capek beramal, berbuat, banyak yang dia korbankan dari tenaga, waktu, harta, tapi semua akan sia-sia kalau tidak barengi dengan niat salihah, tidak sia-sia tidak didasari Allah semata. Karena itu yang dilihat oleh Allah, itu yang dinilai oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila aqwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Bukan pula harta kalian, bulan kaya, bulan tinggi, bulan tampan, cantik, bulan jelek. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Bukan itu yang dilihat. Tapi yang Allah lihat di hati kalian. Kelasan ada di atau tidak. Dan yang Allah lihat adalah juga amal perbuatan kalian. Ma'ruf hadis Umar Bukhari Muslim, innamal a'mal binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Itu yang menentukan, itu yang membedakan niat. Dan masing-masing orang hanya mendapatkan apa yang telah dia niatkan, sebatas niat. Rasul kasih contoh. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul. Fahijratuhu ilallahi wa rasul. Paman kanat hijratuhu di dunia ibuha. Awim ra'atin ibuha. Fahijratuhu ilallahi wa rasul. Maka yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul, yakni fadilahnya, keutamaannya, pahalanya, itu yang dia dapat. Besar keutamaan orang yang hijrah kepada Allah. Tapi yang hijrahnya karena dunia, dia kejar. Atau wanita yang dia nikahi, maka hijrahnya sesuai niat. Dua amalan yang gambaran luarnya sama, sama-sama hijrah orang, orang sama-sama capek, sama-sama letih, sama-sama berbuat, sama-sama meninggalkan kampung halamannya berhijrah. Amalannya tak beda, sama. Yang membedakan niatnya, apa yang ada dalam hati, apa yang dia inginkan, apa yang menggerakkan dia melakukan. Yang satu karena Allah, hijrah kepada Allah dan Rasul. Yang satu karena dunia, kerjaan, atau wanita karena ingin dia nikahi, hijrah maka dia itu hijrah pertama yang bisa menikah. Jadi beda. Dan begitulah amalan bisa sama, tapi perbedaan di antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Dua orang sama berbuat, bahkan dalam sentok rapat kakinya dan bahu, mulai takbir sampai salam, tapi tapi nilainya dari Allah jadi jauh. Kan keikhlasan yang ini ikhlas, linda, ingin minta apa yang dia inginkan. Ria, ingin buka, dunia. Kamu perhatikan, ketika itu karena Allah lah mulia, agung, sehingga penyebutannya pun pulang karena kemuliaan. Ketika amalan itu karena Allah, barang siapa yang berangkat kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul diulang kepada Allah dan Rasul, karena itu kemuliaan agung amalan. Tapi ketika itu sudah bukan karena Allah, hina, rendah, tiada arti, sehingga penyebutannya pun dan pulang. Tak pantas untuk diulang yang berani pada dunia untuk dia dapat, atau wanita untuk dia nikahi, maka istilahnya kepada yang dia nikahi. Rasulullah tidak pulang yang pertama kepada Allah dan Rasul. Tidak diulang, saya tidak dikatakan. Rasulullah tidak mengatakan siapa yang berani pada dunia untuk dia dapat, atau wanita untuk dinikahi, maka hijrahnya kepada dunia untuk dia dapat, atau wanita yang untuk dia nikahi. Tidak diulang, tapi cukup dikatakan maka hijrahnya kepada yang telah dia nikahi. Apa yang diulang? Dia rendah amalan. Lebih hina lagi, dia jadikan undangan ibadah yang agung seperti hijrah, amalan mulia seperti hijrah, dia pakai tunggangan kepentingan pribadi dunia atau wanita. Demikianlah keikhlasan bagi seorang muslim adalah segala-galanya. Niat yang menentukan. Dan dalam keadaan demikian, amalan bisa sama, tapi karena perbedaan niat pelakunya jadi jauh berbeda, dan Allah Maha tahu. Bukhari, terakhir di Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah menyebutkan dia itu yaitu di Ka'bah, sekelompok pasukan mau menyerang rusak Ka'bah. Ma'idakan baida al-ard yuktafu di awal wa akhir. Ketika mereka berhenti di tanah lapang, istirahat, ditenggelamkan mereka semua di azab. Semuanya yang ada di situ, dari awalnya. Nah, saya tanya karena heran, Ya Rasulullah, kaifa yuktafu bi awwali wa akhirih wa fihi aswaquhum wa ma laysa minhum. Rasulullah, bagaimana mungkin semuanya diadab kelam? Padahal banyak di situ orang-orang yang tidak bersama mereka betul. Kan di dalam pasukan itu macam-macamnya orang. Ada yang mungkin hanya berdagang, ada yang karena terpaksa, ada yang bukan niatnya ingin berusaha menghancurkan Ka'bah, dan dia ikut pasukan. Ala yuktafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala dunya. Na'am. Di azab mereka. Lalu bangkitkan kelak di akhirat masing-masing sesuai niat. Tidak akan disamakan. Hukum era. Dibangkitkan sesuai niat. Allah Maha Tahu. Yang ini karena terpaksa, yang tidak ini benar memang niat suka membawa kebencian pada Islam, ingin rusak, menghancurkan Ka'bah. Lemah tahu. Masing-masing bangkit dengan niatnya, dan itu yang akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jelas niat itu yang masing-masing orang akan bawa dan akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ikhwatul fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintah untuk berta'awun. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah, saling bantu. Dalam kebaikan dan takwa, bertawuh dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan, dan jangan bertawuh dosa dan permusuhan. Karena memang dakwah tugas berat, amalan besar, butuh keterlibatan semua, tak bisa dipikul oleh sebagian orang, tapi bersama akan lebih ringan dengan ta'awun. Dan itu sifat minim, berta'awun, peduli, membantu hajat saudaranya. Rasulullah SAW banyak menyebutkan keutamaannya. Wallahu fi'awni abdi maka al-abdu fi'awni akhi. Dan Allah selalu akan membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya dalam lafaz lain wallahu fi hajatil 'abd ma kana al-'abd fi hajatil akhih. Allah itu akan membantu hajat hambanya. Orang itu punya hajat kepentingan akan dibantu dan dimudahkan oleh Allah kalau dia selalu berusaha membantu meringankan hajat saudaranya. Dia bantu tahu alat kekuatan pun. Yang terpenting baginya adalah kemaslahatan dakwah. Yang terpenting baginya adalah hajat dan kemaslahatan saudara-saudaranya. Itu yang dia harap, pertolongan Allah untuk Allahu fi auni al-'abd, Allahu fi hajatil 'abd, agar Allah juga akan membantu hajat dia, berusaha bagaimana hajat saudara dia tertunaikan dengan baik, terlaksana dengan mudah. Harapan dan niat dia ikhlas karena Allah agar hajat dia juga akan Allah mudah. Dan itulah takwa, menjalankan perintah Allah di atas cahaya Allah, mengharap pahala. Tidak ada lain ya. Orang kalau ikhlas Islam, yang terpenting ibadah dia, dia yakin takorruf kurbah amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang terpenting akhirat dia, bekal dia menghadap Allah, dia telah berbuat kebaikan. Murni dan bersih ikhlas kepada Allah tidak ada niatan-niatan lain, terbukti orang yang ikhlasannya seperti itu dia tidak akan peduli, tidak akan peduli apapun yang diamanatkan kepada tidak penting bagi dia, dia tak. Apapun resiko atau dampak sosial yang dia peroleh, dia tak peduli karena memang bukan itu tujuan dia, bukan itu niat. Makanya di dalam hati ini Allah Sallam berikan terkait jihad, perang, pasukan perang, jihad dan malam kita. Saya katakan ubati abdin ingkana mirasat bahwa mirasat wa ingkana mirasat bahwa mirasat. In yasa'u lakudan wa in yasba'u lam yusaffa'u. Tuba kita berikan dia nama jannah surga bagi atau disebutkan tuba adalah pohon, nama pohon di dalam jannah surga. Itu ayat disebutkan besarnya pohon itu, di mana orang menunggang kendaraan onta berkuda mengelilingi pohon itu 70 tahun belum juga bisa, belum cukup untuk mengelilinginya. Besar. Allah tuba bagi seorang hamba yang kalau dia ditunjuk diletakkan dalam kirasah, kirasah itu penjagaan, maka dia dalam kiros, dalam penjaga. Wa ikana bintahoh, atau kalau menjadi tahoh, tahoh itu belakang. Di pasukan ini kan jalan. Dia ditunjuk kamu bagian belakang. Di bagian belakang biasanya ngurusi barang-barang. Pasukan itu kan mungkin bawa mereka, mungkin bawa peralatan, senjata-senjata. Dia bagian itu, bawa itu, karena dia paling belakang. Kita udah betul. Maka dia betul-betul bisa kok. Dia di belakang. Orang-orang tertentu kalau kita tidak akan di sini, kalau kan ngasih syafaat tidak akan diterima syafaat. Tapi tuba bagi dia. Rasul doakan dan menggambarkan surga jannah. Mana hadis ini begini. Tadi jika memasukkan itu butuh tahu. Banyak orang di dalam. Maka mesti banyak juga. Tidak mungkin semuanya berangkat turun perang, turun maju, berantakan. Baik. Ada orang-orang tertentu yang sudah siang satu silhirosa. Pasukan ini perang kan pagi, sampai siang, sore. Malam mereka harus istirahat. Malam istirahat. Turun minum, pasukan lawan turun minum. Untuk lanjut itu perang lagi. Ketika alam istirahat, camp, harus ada yang roda jaga malam. Kalau enggak, nanti musuh tiba-tiba dapat, masuk, ngobrak-abrik, korban, maka harus ada yang roda jaga malam. Nah, ditunjuklah dia sebagai kirasah. Ini bagian jaga malam. Yang bisa kok tadi kamu bagian belakang rabot-rabot alat-alat kur, tenda, senjata itu kamu rapikan di bawah. Yang Rasulullah katakan bahwa mitirota bahwa mitapoh ada dua makna. Yang pertama itu kemuliaan. Mereka betul-betul mulia. Amalan itu amalan agung. Walaupun di mata orang remeh. Walaupun di mata orang tinggi. Pasukan perang kamu cuma bagian roda. Pasukan jihad kamu cuma belakang. Logistik atau alat-alat. Tidak. Rasul ingin mengangkat bahwa amalan itu amalan mulia. Jangan dikira itu rendah. Karena dia bertawaf. Dan kalau bukan karena dia akan kesulitan. Orang-orang tidak ingin melakukan. Tawaf dia bermakna besar. Walaupun di mata orang itu amalan mulia. Makna yang kedua, dia mengerjakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Betul-betul dia jalankan dengan penuh ikhlas. Kira-kira ya betul-betul dia jaga. Jaga. Dia siap. Tidak lengah. Atau misalnya di belakang ya betul-betul ya, tidak ingin ada yang tercecer. Jangan sampai ada yang tertinggal. Artinya dia lakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh bangga. Nah. Karena orang yang tidak ikhlas, kurang ikhlas, seringnya tidak akan terima. Karena tidak terima, maka taat itu dalam pelaksanaan. Aku cuma suruh bagian roda. Enak bulan, enak bulan dapat bagian itu. Ya bulan yang betul jadi panglima regu. Bulan yang jadi yang terpuluh, terpuluh kesal. Aku cuma di bagian belakang. Apaan? Tak pantas seperti ini buat aku. Harusnya aku tidak seperti ini tugas yang seharusnya diberikan padaku. Akhirnya dia lakukan dengan malas-malasan. Suruh ronda dia tidur, tidak jaga, suruh di belakang juga. Orang yang ikhlas, dia tidak peduli. Mau dilakukan, gagal, apa. Karena yang penting bagi dia, keikhlasan. Karena lakukan ini, aku kerjakan lindah saat. Ibadahku itu kepada Allah. Tidak peduli dia dijadikan apa, dijadikan apa. Karena memang bukan itu tujuan dia. Dia tidak ingin nama. Dia tidak menginginkan untuk amalan ini sebagai ajang namanya terangkat. Sorry. Makanya sekarang dampak sosial karena dia orang yang tidak dikenal dan amalannya mata orang itu. Jadi dia tidak pulang dan kalau minta izin, dia akan dikasih izin bertemu misalnya. Ya, aku bayangkan saja misalnya. Dia ingin menemui kolba. Sekarang saja. Minta izin mau menemui raja. Tidak usah tinggi-tinggi raja menteri atau gubernur. Bawah. Apa yang mau menemui saya? Itu bagian ronda pasukan itu. Ini tidak dianggap oleh gubernur. Apalagi raja. Raja. Apa yang mau itu dia bagian belakang pasukan. sebagian sedikit barang. Allah, ibu bilang itu dampak sosial. Tapi dia tak peduli. Kalaupun dia tak dianggap, tak dianggap, tak penting bagi dia. Dia tak kemudian jengkel, tidak. Ini gara-gara aku tidak ini. Gara-gara aku ronda, gara-gara aku taruh di belakang. Akhirnya tak ada yang kepaku. Minta izin tak ketemu. Nah, kalau yang minta izin itu orang nyapaka bahkan itu dan mohon gubernur atau raja apa panglima perang jenderal apa sekarang suruh masuk nah, dia punya kedudukan yang nama manusia wajar kehidupan mereka. Ya sebau, lama sebau. Kalau dia ngasih syafaat juga, dikubri. Ngasih syafaat. Katamu. Misalnya, contoh kalau kehidupan kita. Ini orang mau melamar kerja di saat kantor di penuh daftar kan banyak buat orang masih ingin punya kerjaan dapatan punya bagus cuma karena banyaknya butuh syafaat ini namanya syafaat ya, jadi orang terkenal apa lah kamu bayangkan kalau yang ngasih syafaat orang-orang jadi tolong ini pulang diperbudak makanya belum diterima di perusahaan ini atau di kantor ini tanda tangan bagian roda pasukan bulan apa itu bagian roda orang tak kenal tak diterima apa kan tolong bulan ini diterima kerja di bagian belakang pasukan bulan jadi robek tak berguna apa. Coba kalau yang ngasih syafaat jenderal pulang, pemimpin pasukan insya Allah berarti terima beda artinya di dunia orang di mata ahli dunia gak teranggap karena posisi dan dia hanya di bagian roda dia di bagian belakang. Tapi sekali lagi bagi mereka itu tidak penting, yang tidak dikenal orang, yang tidak punya status sosial yang berguna, artinya tadi sudah diterima yang itu tidak penting bagi dia karena memang bukan itu tujuan dia. Orang yang ikhlas bukan itu yang tidak kerja. Bagi ahli dunia, sekarang, bagi orang yang tidak ada kesempatan besar bagi dia, aku minta izin tidak diterima, boleh masuk. Wah, kayak kiamat bagi dia. Tidak terima dia, tidak bisa lihat kenyataan ini. Aku tidak disamaan sekolah. Allah, siapa aku ini? Kamu. Ahli dunia. Orang yang ikhlas tidak akan demikian. Jadi dia tidak peduli. Mau dikenal orang, tidak dikenal orang. Dihormat orang, tidak dihormat. dianggap dan tanggap tidak penting bagi dia semua itu. Terserah kalian. Aku berbuat, aku beramal untuk Allah. Bukan supaya kalian terima aku, bukan supaya aku kedudukan di mata kalian. Bukan supaya aku kalau minta izin kalian terima. Bukan supaya aku kalau ngasih syafaat kalian anggap, bukan. Bukan supaya dia punya kedudukan, bukan supaya dia punya martabat sosial yang tinggi. Nah, sekali lagi di awal hadis Rasul katakan kubba jannah bagi hamba ini. Di awal sudah Rasul katakan kubba surga bagi hamba ini. Di dunia mungkin hukum dunia kan tidak dianggap oleh orang dan logis kan hukum dunia. Hukum dunia logis. Ya tentunya kamu yang gak dikenal siapa-siapa tiba-tiba mau menemui gubernur apalagi raja. Ya gak ada yang mau. Apa mau menemui kamu? Apa kamu? Yang mau layaknya mereka mau menemui orang-orang kedudukan, orang terkenal, tak. Intinya, keikhlasan diri seorang hamba untuk tidak menghitung semua kepentingan-kepentingan dunia. Yang dia inginkan dan segala-galanya yang ada dalam hati dia, keridhaan Rabb. Bagaimana Allah ridho, bagaimana amalan dia diterima di Allah. Dia berbuat untuk kepentingan akhirat. Bekal dia menganggap Allah telah ketika ditimbang seluruh amalan agar berat dan kebaikan itu yang menyibukkan pikiran akhirat. Makanya salaf, para sahabat Rasulullah, sibuk memikirkan dunia tidak menjadi pertimbangan. Ada seorang sahabat, ya karena dia sering bantu Rasulullah, hajat-hajat beliau. Maka Rasul ingin membalas kebaikan. Salah. Tawarkan pada kita lah. Ini orang yang lain minta ke Rasul mau kambing, onta dan ikan. Ini orang karena banyak bantu kan. Kesempatan buat kita lah. Diberi kesempatan minta langsung. Apa? Al-Bamro-Sampotakasujan. Aku minta bisa menemani engkau surga. Itu dia akhir. Kata Rasulullah, awal gue rosali. Maksudku yang lain itu, maksud Rasulullah di dunia ini kamu butuh mungkin minta apa? Kambing, apa? Mas. Dua dah. Kata dia enggak ya. Jadi, aku minta menemani di hujan sama Allah wa'ala nafsika bikar Kalau begitu bantu aku pada dia. Banyak-banyaklah sedikit. Sholat. Jahit itu yang menghiburkan pikiran mereka. Merah. Kita tahu kita sahabiyah wanita saleh suka pecah-pecah kalau yang tahu dia minta kepada Rasul untuk didoakan itu. Kata Rasul kalau kau mau doakan itu akan sembuh, tapi kalau kamu sabar bagimu dan surga bagi kamu. Nggak pikir panjang langsung. Itu yang dia jawab kalau kita punya. Dan jika itu cuma satu yang aku minta ya. Agar tidak tersingkap aurat. Semuanya orang kerja. Tak sadar. Kita mungkin terbuka pakaian. Bagian auratnya. Dia diminta kepada Rasulullah agar tidak terbuka Allah. Intinya, yang menyibukkan pikiran mereka, yang ada di benak mereka, hakikat. Apa yang bekal kamu kan kepada Allah? Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu pertanggungjawabkan? Apa yang kamu banggakan nanti di hadapan Allah? Malam kelas ini amalan ku ya Allah. Ini yang aku lakukan. Ini ta'awud. Karena engkau ya Allah. Karena beridom. Kelas karena engkau kita yang maha tahu. Dunia yang kurang lebih. Orang sedang sibuk berdebat, orang yang sibuk berebut, orang yang sibuk bunuh-bunuhan, Alhamdulillah, perang dan lain sebagainya, berebut dunia. Masing-masing. Kerugian besar, dia, kalau dalam urusan dunia dia tidak mendapat, dia tidak dapat bagian. Tidak ada akhirat yang baik. Masya Allah. Ikhwati billah. Rahmani wa rahmatullah. Keikhlasan di segala-galanya. Keikhlasan itu awal kehidupan kita dan manusia. Keikhlasan pula sebagai penutup dan kehidupan hanya kalimatul ikhlas la ilaha illallah penutup seorang mukmin dalam hidupnya. Allah kana akhir kalam la ilaha illallah dakhalan jad dan akhir dapat dunia ini la ilaha illallah surga. Hanya Al Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin membawakan Umar bin Khattab terkait tiga orang yang terkurung dua kutub kemudian ketemu keluar, tidak bisa, tidak bisa. Rasul masing-masingnya bertawaf, mau kolek. Yang satu berdoa kepada Allah bertawaf karena dia selama hidup sakti sekali kepada kuat. Setiap hari dia bawa kursi, kasihkan ke bapaknya, sehingga dulu kenyang sudah baru ke anak. Begitu setiap sampai suatu ketika dia datang ke rumah, orang tuanya sudah tidur. Di satu sisi dia tidak mau bangun dan tidur. Tapi di sisi lain dia tidak ingin anaknya minum sebelum orang tuanya adab. Dia jaga. Ikhlas dan Allah dia pasti pada orang tuanya. Maka dia tunggu orang tuanya bangun. Anaknya teriak-teriak kelaparan. Kalau dia tidur. Tak boleh ada yang minum sebelum orang tuanya. Dia doa, ya Allah kalau ini ikhlas karena kau ya Allah harap itu keluarkan kami dari bawah ini. Geser Tuhan sedikit, walaupun mereka memutuskan keluar. Yang satu, bertawasul, dia orang kaya, masa mantap paceklik, keringan yang panjang, orang pada kesulitan, keluarganya punya sama, disebutkan wanita cantik di zaman itu, datang minta bantuan keluarganya, kata dia akan bantu dan menghubungkan diri untuk melayani. Karena alasan ekonomi, kita ekonomi, maka tak makan, rela berbuat itu, memberikan diri. Tapi belum dia berbuat, disebutkan dalam riwayat itu, tubuh di lelaki itu sudah di atas perempuan. Diingatkan oleh perempuan itu, ya Allah, kita takutlah kamu kepada Allah. Kamu lakukan sesuatu yang hak. Diingatkan ini haram, tidak. Mendengar itu tersentak betul lagi. Hadar. Maka dia loncat dan bergegas. Tinggalkan. Suruh pakai baju pakaian itu dan diberikan kepada perempuan bantuan yang banyak di keluarga itu. Dia selamat dari perbuatan itu. Saat-saat dia mampu melakukan itu. Kalau itu murni karena kau ikhlas karenamu ya Allah, keluarkan kami dari keluarga. Geser lagi. Tapi mereka berikan. Ketiga juga tawasul dengan amal soleh. Dia punya budak, ada tiap bulan dapat gaji tak mau diambil, titip. Nanti dapat gaji lagi titip. Sampai kumpul dia uang, dia tinggalkan, dia titip mana jauh lama. Uang ini dia kembangkan, misalnya dia pikir kampung. Satu pasar, beranak-beranak-beranak, jadi buahnya, dia beli sapi, satu pasar, beranak-beranak-beranak, jadi buahnya, sapinya, dia beli kenotan, satu pasar, beranak-beranak-beranak, jadi buahnya, kenotanya. Setelah sekian waktu, datang, minta anak, paku, itu yang lebah, lembah itu penuh dengan kambing, unta, sapi. Banyak sekali jumlah. Kata si Buddha ini, kamu jangan guyon, jangan kuro. Tidak, aku gak kuro, itu semua milik dari uang. Diambil semua, tidak tersisa satu pun. Kata si Buddha. Dia jaga aman. Ya Allah, kalau aku lakukan Islam, maka geser juga dan mereka bisa berjalan. Hadis ini dari slide dari keikhlasan itu yang menyelamatkan diri. Dari keikhlasan itu yang akan selalu aman, akan membantu kamu saat kamu sulit, akan menjaga kamu saat kamu dalam keadaan susah. Yang panik, terjebak dalam buah, terkuat. Tidak ada yang menyelamatkan mereka. Buat keikhlasan terbukti sampai mereka selamat. Dan semuanya karena ikhlasnya amalan mereka. Tiga orang itu selamat. Artinya keikhlasan itu diajarkan dalam hadis ini. Keikhlasan yang akan menyelamatkan kamu di dunia dan akhirat. Nah, di dunia kamu akan menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam kondisi sulit, berbagai problematika kehidupan. Keikhlasan akan menyelamatkan dan selalu menjagamu. Dan Nawawi sengaja meletakkan hadis ini di bab terakhir tentang ikhlas. Isyarat dari beliau bahwa penutup dan segala-galanya penutupnya adalah keikhlasan. Menutup hadis terakhir dalam syarat-syaratkan bahwa keikhlasan itu jalan-jalan. Itu yang menutup akhir hayatmu, itu yang menentukan segala-galanya bagi kamu. Maka jangan kamu jadikan sedikit pun dari niatmu, sedikit pun dari amal ibadahmu untuk selain Allah. Itu yang akan selalu mendampingi seorang hamba. Itu yang berguna bagi dia. Kesulitan pasti kamu hadapi dalam kehidupan. Kendala ini dan itu, masalah dan itu pasti berganti. Selalu ada dan pasti ada dalam rumah tangga, dalam ini, dalam itu. Pasti ada saja mungkin dan batu-batu tajam yang menghalangi jalan. Maka menurut saya problem kehidupan, masalah berat kamu hadapi, alot kadar sadar yang menyelamatkan kamu dari semua situasi adalah keikhlasan. Ini orang dalam keadaan sulit, kendala, telah berat dia hadap kurung dua, sah, ia saat kuat tenaga tiga orang enggak berat. Cuma tenaga sampai habis dan tak goyang. Saat orang sudah mentok segala daya upaya, segala cara, segala tenaga sudah dia serahkan. Pas saja masalah itu, problem itu tetap ada. Jangan kamu hadap hanya mengandalkan kekuatan, jangan kamu hadap hanya mengandalkan kemampuan yang kamu punya, tapi akan kamu tahu dampak menyelamatkan, membantu kamu melewati masa-masa sulit, membantu kamu melewati segala rumit dan masalah berat yang dirinya tidak ada arahnya dengan keikhlasan. Maka itu pun segalanya keikhlasan. Di dunia itu yang berguna, di akhirat pun itu yang bermanfaat. Dunia. Ada kata Nabi Mubarak, rubah menjadi kekafir dunia. Berapa banyak amalan kecil di mata orang jadi besar, berat, karena dia rubah menjadi itu. Sama banyak pula amalan besar dan kecil karena melihat manusia. Ikhlas itu yang menentukan, itu yang membedakan. Sekali lagi, kami jangan pedulikan ahli dunia. Di dunia mungkin kamu memandang bisa itu, mereka punya ini, mereka punya itu, lakukan ini, lakukan itu. Kamu mungkin punya keterbatasan dan bisa lakukan semua itu. Keikhlasan itu segala-galanya. Menyelamatkan kamu, yang berguna bagi kamu, ikhlasan. Sosok yang besar dan mewah, tidak akan ada arti sia-sia kalau tidak sia-sia dengan ikhlasan sosok. Benahi dan selalu koreksi potensi niat dan keikhlasanmu. Allahumma salli ala Muhammad.